Jemaah sekalian, kita lanjutkan pada prinsip berikutnya. Qala rahimahullah, al-aslu tsalits. Prinsip yang ketiga. Anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa at-ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyyan. Bahwasannya termasuk kesempurnaan di dalam persatuan adalah mendengar dan taat. Maksudnya tunduk dan patuh terhadap pemerintah kita yang berkuasa atas kita, meskipun yang berkuasa itu adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Jamaah sekalian, inilah prinsip yang ketiga. Wajib untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah Muslim, meskipun yang memerintah kita adalah seorang budak. Apa maksud ucapan ini? Ini berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'a wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habasyyan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah. Apa maksud hadis ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah walaupun yang memimpin kita tidak pantas memimpin, tapi dia adalah seorang Muslim, maka wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Budak itu enggak pantas memimpin. Nanti antum lihat di kitab-kitab fikih syarat-syarat untuk diangkat sebagai seorang pemimpin. Ya, syarat utama dia adalah Muslim, dan syarat salah satunya adalah dia bukan budak. Memilih pemimpin dari kalangan budak itu salah, sebab dirinya sendiri saja masih sebagai status budak. Bagaimana mau memimpin orang-orang yang merdeka dan sementara dia punya kewajiban-kewajiban terhadap tuannya, dirinya dan hartanya milik tuannya, gak mungkin dia bisa memimpin. Tapi jemaah sekalian, andaikan terjadi dia memimpin, bagaimana caranya budak kok bisa-bisanya memimpin? Jemaah sekalian, caranya adalah cara yang batil yang dia tempuh. Ini isyarat dari Rasulullah SAW adanya orang-orang meraih kepemimpinan dengan cara yang batil. Apa cara yang batil? Dengan cara memberontak, menumpahkan darah, atau dengan cara modern seperti saat ini, dengan cara memilih sesuai suara terbanyak. Itu cara yang batil. Tapi kalau kemudian dia sudah berhasil memimpin, Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya. Inilah prinsip Islam. Prinsip Islam, taat kepada pemimpin, tunduk dan patuh kepada pemimpin selama dia masih Muslim. Sebagaimana juga firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum, dari kalangan kalian. Kalian siapa yang dimaksud? Aiminal muslimin. Artinya selama dia masih Muslim, tidak kafir, maka Allah perintahkan kita di dalam ayat ini untuk taat. Dan ayat ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita siapa itu ulil amri. Mereka berdebat, siapa itu ulil amri? Ayat ini sudah jelas sekali, ya, membuat syubhat, membuat keraguan-raguan, tidak mau mengakui pemerintah sebagai ulil amri, padahal ayat ini sudah jelas sekali. Apa kata Allah? Wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum. Minkum siapa? Minal muslimin. Artinya selama dia masih Muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia tidak berhukum dengan syariat, dia adalah ulil amri selama statusnya masih Muslim. Dan sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat atas kewajiban taat kepadanya, kepada ulil amri selama dia masih Muslim, walaupun dia seorang yang zalim, bukan seorang yang adil. Iya. Dan disinilah letak perbedaan antara ahlu sunnah dengan khawarij. Kalau pemerintahnya baik, pemerintahnya adil, enggak ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan khawarij. Yang membedakan adalah kalau pemerintahnya zalim. Khawarij, demikian pula Mu'tazilah, meyakini dia harus ditumbangkan, dia harus dijatuhkan, dan dia tidak boleh diakui sebagai ulil amri. Kalau ahlu sunnah sesuai pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendengar dan taat. Iya. Ini kandungan makna yang terkandung di dalam walau kana abdan habasyah, meskipun dia seorang budak dari negeri Habasyah. Artinya dia memimpin dengan cara yang batil. Dia berhasil meraih kepemimpinan dengan cara yang salah. Tapi kalau dia sudah berhasil, maka wajib untuk ditaati. Dan ini sekaligus sebagai jawaban orang-orang yang bingung. Kata mereka, enggak masuk akal. Katanya enggak setuju demokrasi, tapi hasil demokrasi diterima. Sebenarnya ini enggak bertentangan. Ya. Memilih pemimpin dengan cara demokrasi salah. Dan kalau dia sudah berhasil memimpin, kemudian kita taat, itu permasalahan yang berbeda. Ini adalah dua permasalahan yang berbeda. Iya. Maka hadis ini diantara jawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita perintah untuk tetap mendengar dan taat, tunduk dan patuh, meskipun yang memimpin itu sebenarnya tidak patut memimpin, atau dia meraih kepemimpinan dengan cara yang salah. Tapi kalau dia sudah berhasil memimpin, maka wajib untuk taat. Kenapa wajib? Karena itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa Allah mengatakan di sini? Kalau dia terpilih dengan cara yang tidak benar, jangan ditaati. Kan tidak. Jelas ini ayat. Allah tidak mengatakan syarat-syarat seperti itu. Selama dia adalah ulil amri minkum, maka taati dia. Iya. Kemudian kata Syekh, فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذَا بَيَانًا شَائِعًا ذَائِعًا. Maka Nabi SAW telah menjelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang sangat banyak lagi tersebar. بِكُلِّ وَجْهِنْ مِنْ أَنْوَاءِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدْرًا. Dari segala sisi, dari berbagai macam bentuk penjelasan, baik secara syar'i maupun secara qadari. Iya. Jemaah sekalian, ini subhanallah, apa kata Syekh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang sangat banyak, tersiar lagi tersebar. Tetapi seakan-akan sebagian orang tidak pernah membaca satu pun hadis-hadis yang berbicara tentang ketaatan kepada penguasa selama dia masih muslim. Mereka lebih mementingkan dan mengikuti emosi mereka, sakit hati kepada penguasa yang zalim, enggak tahan emosi, kemudian lupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Selalu menjelek-jelekkan pemerintah di media massa, atau bahkan sampai turun ke jalan, bahkan pada akhirnya mereka mengangkat senjata. Seakan-akan mereka tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Berikut jemaah sekalian, kita sebutkan di antaranya. Yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Perhatikanlah jemaah sekalian, wajib atas seorang muslim untuk selalu tunduk dan patuh kepada pemimpinnya dalam persoalan atau permasalahan yang dia senangi atau dia benci, dalam perkara yang dia senangi atau dia benci. Illa ayyumara bi ma'siyatin, kecuali kalau dia diperintah untuk berbuat maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. maka apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak boleh mendengar dan taat. Apa maksudnya hadis ini jemaah sekalian? Apakah tidak boleh mendengar dan taat dalam semua perintahnya? Bukan. Bukan itu yang dimaksudkan. Hanya dalam perintah maksiat tersebut dia enggak boleh lakukan. Tapi dalam permasalahan yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat, dia tetap harus mendengar dan taat. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika sam'a wa tha'ah fi usrika wa yusrika wa man syartika wa makrahika wa atharatin alaika." Hendaklah kalian selalu mendengar dan taat kepada pemerintah kalian dalam keadaan sulit kalian maupun dalam keadaan mudah kalian, dalam keadaan lapang kalian maupun dalam keadaan sempit kalian, dan dalam keadaan asaratin alaik. Apa artinya asaratin alaik? Pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding kepentinganmu. Dan ini juga seperti hadis yang lain, hadis Bukhari dan Muslim yang berbicara tentang Al-Haut, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Innakum satarawna ba'di atharatan." Sesungguhnya kalian akan meninggal, akan melihat sepeninggalku atharah. Apa arti atharah jemaah sekalian? Para pemimpin yang lebih mementingkan diri mereka sendiri. Atau dengan kata lain, para pemimpin yang korup. Harta negara, harta rakyat mereka gunakan untuk kepentingan pribadi, dan masyarakat tidak dipenuhi haknya. Ini sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian perhatikan, apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita berjumpa dengan para pemimpin tersebut? Beliau bersabda, "Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Artinya apa jemaah sekalian? Bersabar menghadapi penguasa yang zalim termasuk sebab kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Artinya apa? Siapa yang enggak sabar, dia terancam tidak akan bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mengabarkan kepada kita, segolongan umat yang datang di telaga beliau, beliau sudah kenali mereka, tiba-tiba mereka dihalangi oleh para malaikat. Mereka enggak bisa mendekat, enggak bisa minum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itu adalah umatku. Itu adalah umatku." Apa jawab para malaikat? "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Apa yang mereka buat-buat sepeninggalmu. Dan jemaah sekalian, bid'ah yang pertama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ahnya Khawarij. Maka ini ancaman yang sangat berat sebenarnya jemaah sekalian. Kalau kita paham, bid'ahnya Khawarij ini menghalangi kita, naudzubillah, dari meminum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu manusia benar-benar dalam keadaan sangat haus. Dan siapa yang minum dari telaga tersebut, lam yadhma abadan, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya walaupun hanya seteguk. Tapi kasihan sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa minum darinya. Kenapa? Ma ahdathu ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang mereka ada-adakan, mereka buat-buat bid'ah-bid'ah yang mereka munculkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, Khawarij itu adalah satu golongan yang memiliki tiga dasar penyimpangan, tiga dasar bid'ah mereka. Siapa yang mengadopsi salah satu darinya, maka dia termasuk kategori Khawarij. Kalau dia mengadopsi semuanya, maka dia adalah khawarij tulen. Yang pertama adalah pengkafiran terhadap kaum muslimin. Kemudian yang kedua, penghalalan darah kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah al-khuruj alal hukam, memberontak terhadap pemerintah, pemerintah muslim. Apa yang dimaksudkan di sini pemerintah yang adil? Tidak, jemaah sekalian. Kalau pemerintah yang adil, khawarij enggak akan memberontak. Maksudnya di sini memberontak kepada pemerintah yang zalim, itu adalah bid'ah khawarij. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sebelumnya disebutkan Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, nukilan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat haram hukumnya memberontak kepada penguasa muslim yang zalim, dan bahwasannya kemudaratan penguasa muslim yang zalim itu masih lebih mending dibandingkan pemberontakan. Itu salah satu sisi pandang Rasulullah SAW dan para ulama. Kenapa enggak boleh memberontak? Karena kemudaratan yang akan muncul itu akan lebih besar dibandingkan dia tetap berkuasa walaupun dalam keadaan zalim. Iya. Tapi kalau kita menuruti emosi kita, maka sisi pandang yang baik ini, hikmah-hikmah yang baik ini tidak bisa kita lihat dengan jelas. Pada akhirnya apa yang terjadi, jemaah sekalian? Karena menuruti emosi terhadap pemerintah yang zalim, semangat merubah kemungkaran namun tidak didasari dengan ilmu, yang terjadi adalah kemungkaran yang lebih besar, pertumpahan darah dan berbagai macam kemungkaran yang lainnya yang mereka lakukan akibat memberontak terhadap penguasa muslim. Kemudian pemberontakan itu ada dua macam, ini yang harus kita waspadai: pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Maka dua-duanya siapa yang melakukannya akan menyebabkan dia keluar dari sunnah, menjadi khawariji, seorang khawarij. Ini yang perlu kita waspadai, yang hari ini begitu mudah dilakukan oleh setiap orang dan mereka anggap itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Ya. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Ayat-ayat dan hadis yang telah kita sebutkan menunjukkan kepada kita haramnya pemberontakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata syibran, famata famitatun jahiliyah." Siapa yang melihat satu kemungkaran pada diri penguasanya, hendaklah dia bersabar. Kenapa dia harus sabar? Karena kalau dia memberontak sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Perhatikan jemaah sekalian, ini ancaman yang dahsyat. Bagaimana mungkin seorang muslim meremehkan hal ini? Seakan-akan mereka enggak pernah baca dan enggak pernah mendengarkan hadis ini. Siapa yang memberontak kepada seorang penguasa sejengkal saja, lalu dia mati, bukan mati syahid, tapi mati jahiliyah. Lalu apa yang disebut pemberontakan? Pemberontakan itu ada dua macam. Yang pertama dengan senjata, yang kedua dengan kata-kata. Dan tidak pernah akan terjadi pemberontakan dengan senjata kecuali telah didahului dengan pemberontakan kata-kata. Jadi sama saja, walaupun mereka mengatakan pemberontakan dengan kata-kata itu bukan pemberontakan, tetap saja haram. Karena pemberontakan dengan senjata enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin terjadi tanpa pemberontakan dengan kata-kata. Maka sesuatu yang sudah jelas mengantarkan kepada yang haram juga haram. Iya. Dan pada kenyataannya dengan kata-kata itu juga termasuk kategori pemberontakan. Apa maksudnya? Maksudnya seperti menjelek-jelekkan pemerintah di media massa, di media-media sosial, atau di mimbar-mimbar terbuka, demonstrasi dan yang semisalnya. Ini termasuk kategori pemberontakan, yaitu pemberontakan dengan kata-kata. Iya. Makanya dulu ada satu golongan khawarij yang disebut dengan Al-Qa'adiyah. Mereka itu enggak pernah mengangkat senjata, tapi mereka disebut khawarij. Kenapa jemaah sekalian? Karena kerjanya adalah menjelek-jelekkan pemerintah untuk memprovokasi masyarakat. Iya. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka adalah jenis khawarij yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kalau enggak mereka, masyarakat enggak akan senjata. Mereka yang panas-panasi. Tapi hari ini jemaah sekalian, mereka disebut apa? Ulama, pemikir Islam, ya. Atau ulama harakah, ya. Atau apalah istilah-istilah yang mereka sematkan kepadanya, ya. Ustadz besar, dai besar. Tapi dahulu disebut Khawarij Al-Qa'adiyah. Iya. Kerjanya memprovokasi masyarakat, menjelek-jelekkan pemerintah supaya masyarakat menjadi panas. Iya. Dan jemaah sekalian, tentang Dzulkhuwaisirah. Ini nenek moyangnya Khawarij. Dzulkhuwaisirah. Dia sok menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara dia menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya bukan menasihati ya, sok menasihati. Di depan khalayak. Di depan khalayak. Inilah yang pertama terjadi dalam Islam. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu tidak berlaku adil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Celaka engkau. Kalau saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil?" Maka kata Syekh Nuthaimin rahimahullah, tentang kisah Dzulkhuwaisirah tersebut merupakan sebesar-besarnya dalil. Kata beliau, ini adalah akbaru dalilin, sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan kepada kita pemberontakan itu bisa terjadi dengan kata-kata. Pemberontakan dengan kata-kata adalah pemberontakan yang hakiki, betul-betul termasuk kategori pemberontakan. Iya, maka ingat jemaah sekalian, ini salah satu prinsip Khawarij. Dari tiga prinsip, siapa yang mengadopsi salah satunya maka dia termasuk Khawarij. Siapa yang mengadopsi semuanya, dia adalah jenis Khawarij yang paling parah. Apa diantara syubhat mereka? Kata mereka, ini selalu mereka gembar-gemborkan. Kata mereka, dulu itu kan masih berhukum dengan syariat. Iya. Sekarang pemerintah sudah enggak berhukum dengan syariat. Masa kita samakan? Maka jemaah sekalian, dalil-dalil telah membantah mereka. Dan kenyataan telah membantah mereka. Iya. Pertama dalil yang sudah kita sebutkan tadi, surat An-Nisa ayat ke-59. Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Dan pemimpin dari kalangan kalian. Enggak ada di sini dikatakan dia berhukum dengan hukum apa? Selama dia masih dari kalangan kalian, ayyuhal muslimin. Kemudian dalam hadis-hadis lebih jelas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datang para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Maka jemaah sekalian, mari kita lihat apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi para pemimpin tersebut. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Maslamah bin Yazid Al-Ju'fi, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara?" Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu apabila kami memiliki para pemimpin, yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, mereka meminta kepada kami hak mereka tetapi mereka menahan hak kami, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau tanyakan itu sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya. Pada kali yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Isma'u wa ati'u." Dengar dan taat. Tunduk dan patuh. "Fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma humiltum." Karena sesungguhnya dosa mereka adalah tanggungan mereka dan dosa kalian adalah tanggungan kalian. Perhatikan jemaah sekalian, masing-masing punya dosa tersendiri. Dia tidak berhukum dengan syariat, dosa dia. Jangan kita berbuat dosa untuk menjadi tanggungan kita dengan tidak taat kepadanya. Ini dua hal yang berbeda. Iya. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati." Akan datang sepeninggalku para pemimpin. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Apa maksudnya ini? Ini sudah jelas. Tidak berhukum dengan syariat. Tidak mengikuti sunnah artinya tidak mengikuti syariat Islam. Jelas. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, akan datang para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Bahkan lanjutan hadis lebih dahsyat lagi. Wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins. Dan akan ada di tengah-tengah mereka para tokoh, para pejabat, yang hati mereka adalah hati setan di dalam jasad manusia. Maka sahabat yang mulia Hudzaifah pun bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik?" Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah apabila aku bertemu dengan para pemimpin seperti ini? Dengarlah apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'u wa tuti' lil amir." Hendaklah kamu tetap mendengar dan taat kepada pemimpinmu tersebut. Iya. Jadi subhanallah, jelas ya. Ini adalah pemimpin yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhukum dengan syariat. Tidak berhukum dengan syariat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk tetap mendengar dan taat kepadanya. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bagian akhir Syekh mengatakan, "Tsumma thara hadzal asl la yu'raf inda aktsari man yad'i al-'ilm fa kaifa al-'amal bih?" Sayang sekali prinsip ini di masa ini sudah menjadi tidak dikenal pada kebanyakan orang yang mengklaim memiliki ilmu. Maka bagaimana mungkin mengamalkannya? Mengetahuinya saja tidak, bagaimana mungkin mengamalkannya? Subhanallah, apa yang beliau katakan ini seakan-akan sama seperti sebelumnya beliau sedang berbicara tentang masa kita ini. Ya, jadi hanya beda-beda tipis masa beliau dengan masa kita. Orang-orang yang dianggap berilmu, dianggap seorang da'i, dianggap seorang ulama, pemikir Islam, ternyata tidak mengetahui prinsip yang agung ini. Jangankan mengamalkannya, mengetahui saja tidak. Maka jemaah sekalian, ini mengingatkan kita bahwa di pundak kita ada tanggung jawab besar untuk mendalami ilmu dan mendakwahkannya. Sebab yang bodoh di sini ternyata bukan orang-orang yang kelihatannya tidak terpelajar. Orang-orang yang kelihatannya terpelajar ini dalam perkara-perkara prinsip agama pun mereka belum memahami dengan baik. Wallahu ta'ala alam, inilah penjelasan ringkas. Dua prinsip kita bisa bahas pada malam hari ini. Yang kedua dan ketiga, tersisa tiga prinsip lagi. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab. Saya persilahkan. Ditulis lebih bagus. Pertanyaannya kok sudah bisa terduga ya? Pertanyaannya hampir sama semuanya. Apa hukum demonstrasi yang dilakukan sebagian kaum muslimin terhadap pemimpin yang kafir yang telah melecehkan Islam dan ulamanya? Baik. Jamaah sekalian, pertama, yang masalahnya adalah demonstrasi itu bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Walaupun mereka mengatakan itu hanya wasilah, tetap saja salah. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menegaskan demonstrasi itu adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Iya. Di dunia-dunia demokrasi atau di negara-negara yang berpaham demokrasi memang mengizinkan demonstrasi. Itu bagian dari demokrasi. Artinya itu bukan berasal dari kaum muslimin. Bukan berasal dari kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah jalannya orang-orang Khawarij. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, bisa jadi mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya. Dan mudaratnya bahkan sudah jelas, sementara maslahatnya belum pasti. Mudaratnya sudah jelas, banyak sekali kemudaratannya. Memacetkan jalan, melumpuhkan kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan pemerintahan. Dan yang paling berbahaya adalah apabila terjadi pertumpahan darah. Jadi ini bukan jalan yang benar. Mungkin yang syubhatnya apa? Ternyata terjadi demonstrasi di beberapa negara dan berhasil. Ini syubhat, jemaah sekalian. Orang yang mengikuti ilmu gak akan terpengaruh dengan hasil. Jemaah sekalian, walaupun hasilnya baik, tuntutan mereka berhasil, itu tidak akan merubah. Itu tidak akan merubah hukum sama sekali. Ya. Karena bisa saja orang mengusahakan kejelekan, hasilnya baik. Berjuang dengan cara yang salah, tapi hasilnya baik. Hasilnya dia dapatkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang pendosa. Jadi, bisa saja itu terjadi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang orang yang berdakwah dengan musik, nasyid-nasyid, nyanyian-nyanyian. Katanya berhasil, banyak yang tobat. Ya. Kata Syekh, tetap salah. Walaupun berhasil, tetap salah. Ini sama dengan Imam Ahmad dilaporkan oleh salah seorang kaum muslimin tentang seorang syekh. Masya Allah, nasihatnya luar biasa. Orang-orang yang mendengarkan menangis. Kemudian Imam Ahmad ingin membuktikan benar atau tidak. Ketika sebelum dia datang, Imam Ahmad bersembunyi di atap, di loteng. Lalu dia mulai menasihati Imam Ahmad mendengar dari atas. Imam Ahmad menangis terisak-isak. Ya. Tapi besoknya ditanya oleh orang tersebut, boleh gak saya belajar dari dia? Kata Imam Ahmad, gak boleh. Iya, gak boleh. Jadi bisa saja orang yang menyampaikan nasihat orang yang rusak akidahnya atau menempuh cara yang salah dalam berjuang dan mereka berhasil. Ya, contohnya tadi berdakwah dengan musik, dengan nasyid-nasyid, dengan nyanyian, tapi banyak orang dapat hidayah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tetap salah. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan dan perbuatan orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa kata mereka? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia, yaitu kaum musyrikin, sudah bersatu untuk menyerang kalian. Takutlah kepada mereka. Apa perbuatan mereka? Sangat jelek. Menyerang dan menakut-nakuti wali-wali Allah, Nabi Allah yang paling Allah cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sangat jelek perbuatan mereka. Tapi apa hasilnya? Fazadathum imanan. Itu hanya menambah keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Jadi ini bukan cara yang benar di dalam merubah kemungkaran. Iya. Malah akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau begitu apa solusinya? Solusinya sampaikan ilmu. Dakwahkan. Datangi, berikan nasihat. Itu yang kita butuhkan. Itu yang harus kita lakukan. Bukan dengan cara melakukan demonstrasi seperti ini. Iya. Banyak pertanyaan yang sama ya. Apakah termasuk ulil amri, yaitu pimpinan dalam skala kecil seperti kepala sekolah, pimpinan perusahaan dan sebagainya? Termasuk ulil amri dalam urusannya itu saja. Dalam urusannya itu saja. Dan termasuk di dalam cakupan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka. Kita masuk di sebuah sekolah, di sebuah perusahaan, ada pimpinannya, dia berikan syarat harus taat, maka harus kita taati. Tetapi hanya dalam skala perusahaannya itu saja atau sekolahnya itu saja, tidak melampaui hal itu, dan juga ketaatannya masih di dalam ketaatan kepada yang ma'ruf. Ya. Ketaatan dalam yang ma'ruf. Kalau menyelisihi yang ma'ruf, orang tua kita pun enggak boleh kita taati. Ya. Pemimpin negara pun enggak boleh kita taati kalau memerintahkan kita untuk berbuat dosa. Sekarang jemaah sekalian, orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa, kita enggak boleh taat. Boleh enggak kita membentak orang tua kita? Enggak boleh. Boleh enggak kita melawan orang tua kita? Ya, dalam artian berkata-kata kasar kepada mereka karena sudah menyuruh kita berbuat dosa. Enggak boleh jemaah sekalian. Sama dengan pemerintah. Ya. Bahkan apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Kemudian perhatikan lanjutan ayat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Iya. Jadi itu maksud hadis, tidak boleh taat kepada pemerintah di dalam maksiat dalam perkara itu saja, namun dalam perkara lain tetap taat dan tidak boleh memberontak. Jangan salah paham. Baik. Di antara tabi'in ada yang memberontak kekuasaan Al-Hajjaj di bawah bendera Ibn al-Ash'ad. Di antaranya adalah Sa'id bin Jubair. Lalu apakah mereka juga disebut melakukan bid'ah khawarij atau dianggap ijtihad? Jamaah sekalian, para sahabat tabi'in yang termasuk ulama ahlus sunnah wal jamaah, harus kita bedakan antara perbuatannya dengan menghukumi orangnya. Ya. Perbuatannya itu disebut bid'ah khawarij, tapi orangnya tidak otomatis kita hukumi khawarij. Kalau dia adalah sudah jelas dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah telah menjelaskan hal ini. Kata beliau, dahulu memang sebagian ulama salaf berpendapat bolehnya memberontak. Kemudian setelah itu terjadi ijma', sepakat ulama. Jadi ini adalah ijma' yang terjadi setelah sebelumnya ada khilaf. Iya. Jadi enggak bisa kemudian kita berdalil dengan perbuatan sebagian salaf yang memberontak, karena itu salah. Iya. Dan kalau kita melakukannya berarti kita menyelisihi ijma'. Ijma' terjadi setelah itu. Iya. Dan ini juga ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Minhajul Muslim dan dalam Majmu' Al-Fatawa. Kata beliau, Seluruh pemberontakan yang pernah terjadi tidak sedikit pun mendatangkan kemaslahatan. Dan beliau menegaskan, bukanlah dalil dan tidak akan pernah menjadi dalil, walaupun yang melakukannya orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu dan kesolehan, ya. Seperti Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi tetap para ulama menyalahkan, tetapi menghukumi orangnya itu beda. Terlebih lagi dia sudah wafat, gak mungkin lagi dia hukumi sebagai khawarij. Iya. Jadi itu tetap salah, itu bid'ah khawarij, namun orangnya tidak dihukumi khawarij. Berbeda. Ini pertanyaannya sama. Iya. Tentang demo. Jika kalian memang benar-benar beriman pada Allah. Jadi yang maksud saya tanyakan, ayat itu jelas apa kriteria Allah, maksud yang harus ditaati pemimpin yang benar-benar melalui aturan dan sunnah, sedangkan pemerintah Indonesia tidak melalui aturan dan sunnah. Pertama, setahu saya tidak ada ulama ahli tafsir dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskan seperti itu. Ya. Itu persoalan lain. Itu tentang mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Kalau kalian berbeda pendapat fi syai'in, perhatikan, fi syai'in dalam satu urusan, syai'in dalam bentuk nakirah, apapun urusannya. Jadi umum, urusan apa saja, gak ada kaitan khusus, ya. Tapi kaitannya umum, gak ada kaitan khusus dengan masalah ketaatan kepada pemerintah, tapi umum, dalam semua permasalahan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, justru kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka hasilnya adalah tetap taat kepada pemerintah walaupun zalim. Kenapa? Karena memahami Al-Quran bukan hanya dengan satu ayat, harus dikumpulkan semua ayat. Dan inilah letak perbedaan utama dan sebab kesesatan khawarij. Mereka mengambil satu ayat dan membuang ayat yang lain. atau mengambil satu dalil, membuang dalil-dalil yang lain. Itu sebab penyimpangan khawarij. Sebab utamanya ada dua. Yang pertama, mengambil sebagian dalil dan membuang sebagian dalil. Yang kedua, tidak mengikuti pemahaman salaf. Itu sebab utama penyimpangan khawarij. Ya. Jadi, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan, justru hasilnya adalah seperti yang sudah kita jelaskan. Tetap taat, tetap mengakui sebagai ulil amri dan pemerintah selama dia masih muslim. Kan jelas Rasulullah SAW mengatakan, akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku. Apa sunnah yang beliau maksudkan di sini? Syariat Islam, tidak lain. Seluruh syariat Islam, akidahnya dan amalannya itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengertian yang sebenarnya. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk tetap mendengar dan taat. Ya. Jadi ini dua hal yang harus kita hindari dalam memahami dalil. Memahami satu dalil dan membuang yang lain. Yang kedua, tidak mengikuti pemahaman salaf. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan cara memilih pemimpin sesuai syariat. Para ulama menjelaskan, di dalam syariat ada beberapa contoh pemilihan pemimpin. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat Abu Bakar yang seharusnya memimpin. Yang kedua, Abu Bakar berwasiat Umar yang menggantikannya. Yang ketiga, Umar memilih 6 orang sahabat untuk bermusyawarah dan memilih siapa yang memimpin. Maka mereka memilih Utsman. Ini 3 cara di dalam syariat Islam dalam memilih pemimpin. Namun kalau kita perhatikan, yang menjadi inti permasalahannya adalah siapa yang layak memimpin. Itu yang menjadi perhatian utama dalam memilih pemimpin dalam Islam. Siapa yang layak memimpin? Coba antum perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang terbaik, Abu Bakar. Abu Bakar memilih yang terbaik, Umar. Umar memilih 6 orang sahabat yang terbaik. Kemudian mereka memilih yang terbaik di antara mereka, Utsman. Itu yang menjadi patokan utama dalam Islam. Orang ini layak memimpin atau tidak? Iya. Jadi enggak peduli orang mau setuju atau tidak, mayoritas sepakat atau tidak, yang menjadi ukuran adalah layak atau tidak dia memimpin. Iya. Dan ini sebenarnya pembicaraan yang luas. Seorang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang yang soleh, berilmu. Enggak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang saat ini hidup yang menyamai Abu Dzar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan beliau memimpin walaupun hanya satu orang. Iya. Enggak boleh jadi pejabat. Artinya apa? Ada kriteria-kriteria yang harus terpenuhi. Ya. Secara garis besar ada dua. Pertama, ilmu tentang syariat, yang kedua, keterampilan dalam memimpin. Abu Dzar punya itu, ilmu syariat. Tapi beliau tidak punya kemampuan memimpin. Maka Nabi SAW tidak mengizinkan. Iya. Nah, ini pembicaraan yang luas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan penjelasan yang sangat memukau dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Iya. Antum bisa rujuk lebih detail, dan Syekh Ibnu Taimin punya syarah. Syekh Ibnu Taimin punya syarah terhadap kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Di daerah anak kemarin ada parade salib. Mereka keluar ke jalanan membawa tiang-tiang salib dan bernyanyi. Kemudian kaum muslimin yang melihat sepakat untuk melakukan parade tauhid sebagai balasan. Apa hukumnya Ustaz? Ya. Mereka bukan mendemo pemerintah, hanya parade idharul quwah dan pembalasan. Jamaah sekalian, ini adalah jelas tasyabbuh. Ya. Menyerupai mereka. Ya. Menyerupai orang-orang kafir tersebut. Dan itu juga dikatakan oleh Syekh Wasiullah Abbas, ya. Pas mereka ngadain itu, Syekh Wasiullah Abbas lagi datang ke Indonesia. Dan kita tanyakan, ya. Pas kejadian itu di Solo. Iya kan? Ya. Di Solo kan kejadiannya? Kita tanyakan kepada Syekh. Kemudian mereka juga adakan di Jakarta. Kata Syekh itu tasyabbuh. Iya. Itu adalah tasyabbuh. Wallahu a'lam. Dan dampak-dampak negatifnya hampir sama dengan demo. Iya kan? Hampir sama dengan demo, dampak-dampak negatifnya. Terserah mereka mau namakan apa, sama saja. Bagaimana sikap seorang muslim ketika dia melihat berita-berita memojokkan pemimpin-pemimpin yang pemimpin tersebut dari non-muslim yang sudah terpilih di satu daerah? Jamaah sekalian, sebetulnya non-muslim itu ulama juga sepakat. Kalau dia kafir, sepakat juga ulama enggak patut memimpin. Enggak ada hak dia memimpin. Iya. Jadi dia enggak ada hak sebagai ulil amri sama sekali, sedikit pun. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Aneh kalau ada yang dianggap tokoh agama malah mendukung pemimpin kafir. Iya. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau mengutip ijma' dari nukilan Al-Qadi Iyad. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Bahkan beliau juga menyebutkan ulama juga sepakat. Kalau tadinya dia muslim, dia harus dilengserkan. Kalau dia berubah menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam, harus dilengserkan. Iya. Tapi pembahasan ini harus dipahami dengan baik. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang Khawarij. Yang muslim dia kafirkan, kemudian dia mau memberontak. Bukan seperti itu maksudnya. Iya. Maksudnya kalau dia sudah benar-benar pantas disebut kafir. Iya. Yang menghukumi kafir siapa? Para ulama. Para ulama besar. Setelah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka dia harus diturunkan. Sepakat ulama, itu juga sepakat ulama. Namun menurunkannya harus dengan juga memperhatikan maslahat dan mudarat. Persis seperti yang ditanyakan di sini. Kita mau menjelek-jelekkan dia, lihat sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Kalau hanya mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka tidak boleh kita lakukan. Kenapa kita enggak datangin dia kemudian dakwahi? Siapa tahu dia dapat hidayah. Kalau kita menjelek-jelekkan dia dan dia mengetahui apa yang kita lakukan, justru akan semakin menjauhkan dia dari Islam. Ya. Yang harus kita lakukan adalah pertama menasehati dia supaya masuk Islam. Ya. Ada enggak sudah datang ke balai kota atau kantor gubernur? Ya. Ini sebenarnya kelemahan kita. Ya. Masih kurang dalam menasehati pemerintah dan pemimpin. Ini yang pertama, berikan nasihat kepadanya. Yang kedua, ini tanggung jawab pemimpin yang ada di atasnya. Seharusnya yang dia lakukan adalah turunkan dia. Iya. Jadi seperti itu, harus melihat maslahat dan mudaratnya. Kita nasihati pemimpin yang ada di atasnya, bagaimana caranya menurunkan dia. Iya. Kembali kepada maslahat dan mudaratnya. Walaupun secara hukum dalam syariat dia sama sekali tidak pantas memimpin, tapi kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang hanya mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka terlarang dalam syariat. Karena kaidah merubah kemungkaran tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Nah ini, tadi Ustaz mengatakan seorang muslim harus bersabar menghadapi pemimpin yang zalim dan tidak boleh memberontak. Lantas bagaimana cara yang syar'i untuk menurunkan pemimpin yang zalim tersebut dari jabatannya? Selama dia masih muslim, enggak boleh dia diturunkan. Enggak boleh dia diturunkan dengan cara yang bisa mendatangkan kemudaratan. Ya, kecuali seperti yang saya katakan tadi, ada pemimpin yang di atasnya yang memecat dia, itu ya cara yang syar'i. Ya, seperti yang dilakukan para khalifah Islam. Mereka memecat para gubernur yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Iya. Tapi masalahnya itulah sekarang yang terjadi jemaah sekalian. Sistemnya bukan sistem Islam, tapi sistem demokrasi. Pejabat itu, pejabat yang ada di atasnya, dia enggak bisa begitu saja memecat yang ada di bawahnya. Karena yang di bawahnya itu dia terpilih, bukan penunjukan. Ya. Di masa Pak Soeharto masih lebih bagus. Ya. Pak Soeharto gampang aja mau memecat gubernur, wali kota, ya. Itu yang lebih baik. Dan tidak keluar banyak biaya. Ya. Sekarang subhanallah, orang-orang yang katanya mau memperbaiki bangsa itu, mereka berkampanye saja sudah menghabiskan miliaran bahkan triliunan. Cuman untuk apa? Pasang stiker, beli bendera, bikin iklan. Untuk apa? Pencitraan. Ya. Dan itulah hakikat demokrasi. Demokrasi itu bohong kalau mereka mengatakan itu suara mayoritas. Demokrasi itu adalah suara minoritas yang punya uang. Ya. Untuk apa? Uangnya untuk iklan, untuk pencitraan. Karena kalau enggak begitu, dia enggak akan terpilih. Dia enggak akan dikenali. Itu katanya yang mau memperbaiki bangsa. Uangnya dihambur-hamburkan seperti itu. Maslahat yang sudah jelas saja dia enggak paham. Iya. Kemudaratan yang sudah jelas itu dia lakukan. Bagaimana mau memperbaiki bangsa? Makanya jemaah sekalian, yang ini saya tegaskan di sini adalah jangan kita sibukkan dengan hal-hal ini. Tapi kita sibukkan bagaimana metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun negeri, di dalam mengokohkan satu bangsa. Apa jemaah sekalian? Dengan dakwah, dengan mempelajari tauhid, mengamalkannya dan menyebarkannya. Itu kuncinya. Enggak usah antum pikirkan bagaimana urusan dengan penguasa ini. Itu bukan tugas antum. Ya. Dan itu enggak akan menyelesaikan masalah. Yang akan menyelesaikan masalah adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti metode beliau. Apa metode beliau? Menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya. Iya. Walaupun jemaah sekalian, mungkin hasilnya kita tidak lihat di masa hidup kita. Iya. Ini enggak bisa kita pengin cepat-cepat. Enggak bisa seperti itu. Kalau perubahan itu terjadi dengan cepat, juga tidak lama akan berubah lagi dengan cepat. Seperti yang terjadi di berbagai negeri. Katanya sudah terpilih pemimpin yang baik, tapi perubahan di masyarakat belum baik. Akhirnya dia lengser lagi, ganti lagi dengan pemimpin yang jelek. Terus seperti itu. Enggak akan enggak akan bertahan dalam waktu yang lama. Tapi kalau kita punya pondasi yang kuat, yaitu dengan membangun masyarakat, tauhidnya benar, amal solehnya benar, ini akan mengokohkan negara itu di masa yang akan datang. Mungkin gak sekarang, mungkin cucu kita, bukan anak kita, tapi cucu kita yang akan menikmati itu. Tapi harus kita mulai dari sekarang. Itu metode yang tepat untuk memperbaiki pemerintah, memperbaiki masyarakat. Dan jemaah sekalian, hakikatnya pemerintah yang zalim itu bagian dari azab Allah kepada kita. Kita mau rubah bagaimanapun, kalau kitanya, masyarakat kita masih rusak, enggak akan mungkin. Ya, sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasannya pemimpin yang zalim itu adalah azab Allah, kata beliau. Dan azab Allah tidak mungkin dihadapi dengan kekuatan. Enggak mungkin. Dihadapi dengan apa? Dengan taubat. dengan kembali kepada tauhid, kembali kepada ilmu, kembali kepada Islam. Dari mana kita mau ajak mereka kembali? Dari majelis-majelis ilmu, dari dakwah kepada masyarakat, dakwah kepada pemerintah. Itu yang harus kita lakukan. Enggak usah kita memikirkan yang muluk-muluk, yang lebih daripada itu. Itu enggak real, ya. Sesuatu yang hanya khayalan sebenarnya, enggak bisa kita lakukan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan insyaallah taala kita akan melihat hasilnya di masa yang akan datang, ya. Dan Allah telah mengingatkan kita, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu menguasai sebagian orang yang zalim karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Apa artinya jemaah sekalian? Selama kita masih zalim, selama kita masih banyak dosa, selama kita belum memperbaiki diri, yang akan menguasai kita adalah orang-orang seperti kita juga. Makanya yang harus kita perbaiki, masyarakat. Bukankah pemimpin itu lahir dari masyarakat? Kalau masyarakatnya baik, akan lahir pemimpin yang baik. Iya, itu yang harusnya kita lakukan. Ya. Mau dijelaskan maksud Ibnu Taimiyah yang diplesetkan seorang tokoh terkemuka di negeri ini. Apa maksudnya? Saya tidak paham. Ibnu Taimiyah sudah jelas, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti orang-orang yang menyimpang, terutama para ulama yang getol menyingkap penyimpangan mereka. Iya. Kalau ulama Ahlus Sunnah yang mungkin tidak banyak menyingkap kesesatan mereka, maka mereka tidak terlalu menanggapi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk ulama yang paling banyak berbicara tentang ahlul bid'ah. Ya, semua ahlul bid'ah dibicarakan oleh beliau, dibantah oleh beliau habis-habisan, sampai mereka tidak berdaya. Di masa beliau, mereka tidak berdaya untuk membantah beliau kecuali meminta tolong kepada penguasa yang zalim, sampai beliau dipenjara. Ya kan? Itu Ibnu Taimiyah. Semua ahlul bid'ah dikalahkan semuanya, dipatahkan dengan hujjah. Mereka enggak bisa lagi membantah beliau kecuali harus masukkan beliau ke dalam penjara. Ya. Jadi itu sudah konsekuensi. Pejuang Islam harus dibenci oleh orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.